lembaga keuangan yang kita bahas sebelumnya ialah sistem murabahah yang berlaku pada bank. Jadi bahas kemarin ya, dari semua gambaran yang ada, yang real yang ada pada mereka, sistem murabahah yang ada pada mereka adalah riba. Termasuk diantaranya baik mala yamlik, jual beli yang belum mereka miliki. Tayyib, sebagiannya termasuk baik malam yukbob, jual beli yang belum mereka kuasai. Sehingga pada hakikatnya akad yang dilakukan oleh pihak nasabah dengan pihak bank adalah akad qarad, akad pinjam meminjam. Pinjam 100, bayar 120 tempo setahun. Di tengah-tengahnya ada motor, ada mobil, barang-barang itu, sehingga termasuk riba qarad. Yang terkait dengan bank ialah sistem mudharabah pada mereka. Ini apabila dari pihak nasabah, pihak konsumen, ingin pinjam uang kepada pihak bank. Biasanya kalau bank konvensional langsung menggunakan bunga. Ini jelas riba qarad atau riba dain. Untuk yang bank-bank syariah, ketika ada nasabah yang datang untuk pinjam uang, mereka akan alihkan pada akad mudharabah, akad bagi hasil. Sehingga pihak bank memposisikan sebagai mudharib, pihak pemodal, sementara nasabah sebagai pihak pengelola modal. Rinci detail mereka lihat dulu siapa yang utangin tadi, bagaimana usahanya, prospeknya, segala macamnya itu. Mereka audit itu. Ketika dipandang prospek, masuk. Barakallahu fikum. Dia pinjam 1 miliar. Bahasa mereka dimodali oleh pihak bank 1 miliar. Perjanjiannya dengan persentase keuntungan dibagi 2. Pihak bank 10, 20, 30%, pengelola selebihnya. Yip, uang yang Anda minta ini temponya selama setahun. Barakallahu fikum, setelah setahun dikembalikan. Mereka menggunakan sistem mudharabah. Kalau Anda melihat dan memperhatikan barakallahu fikum rincian-rincian yang mereka sebutkan pada mudharabah yang mereka terapkan, zahirnya sesuai. Ada mudharabah ini, mudharabah itu, enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Menjadi masalah barakallahu fikum ketika terjadi yang namanya kerugian. Ini untung jelas. Ya, kalau untung itu jelas. Kamu dapat sekian persen, pihak bank dapat sekian persen dari keuntungan yang ada setiap bulannya atau setiap tahunnya sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Sistem ini menjadi masalah ketika terjadi kerugian pada nasabah. Usaha yang dia jalankan mengalami kerugian. Perlu dipahami ya khonafitin azzakumullah, sistem mudharabah Islam sesuai dengan bimbingan syariat banyak. Yang paling inti ketika ada trouble, yang namanya kerugian itu ditanggung oleh modal. Al-wadhi'atu ala ra'sil mal. Semua kerugian-kerugian yang terjadi pada sistem mudharabah yang disepakati itu tanggungan modal. Sang pengelola enggak dapat apa-apa. Sang pemodal, modalnya berkurang atau bahkan habis. Barakallahu fikum. Dikecualikan apabila nasabah atau pengelola dana yang ada, dia ta'addi, melakukan tindakan yang melampaui batas, atau tafrit, dia bermudah-mudah, lengah, lalai, yang dengan itu ada kerugian. Ini jelas para fuqaha mengatakan kerugian murni ditanggung oleh pemodal karena kesalahan dia secara pribadi. Tapi ketika barakallahu fikum mudharabahnya berlaku sesuai dengan standar, sang pengelola juga profesional. Tapi qadarullah masya fa'al, yang namanya musibah, tayib, usaha yang dikembangkan gagal, mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Teori mudharabah syariah adalah barakallahu fikum ra'sul mal, apa kerugian ditanggung ra'sul mal, modal. Sementara yang berlaku dalam bank-bank syariah, ketika terjadi yang namanya kerugian, pihak bank akan meminta kembali modalnya. Diminta itu, sang pemodal, sang nasabah harus mengembalikan modal, diambilkan dari harta yang dia miliki. Ada penyitaan. Dihita itu barang-barang yang punya, yang ada. Kalau sudah menutupi, selesai urusan, bisa kembali. Tapi ketika hasil sitaan tadi tidak ada, maka yang ada dalam aturan mereka, bank yang ada itu akan mengajukan kepada bank pusat, Bank Indonesia atau Bank Dunia, untuk mendapatkan klaim dari dana talangan. Jadi yang di pusat itu ada dana talangan untuk bank-bank di bawahnya yang macet. Ada batas maksimal sekian miliar dana talangan tersebut. Diambil dari sana. Intinya ketika ada kerugian, modal itu kembali. Inilah letak keharaman sistem mudharabah pada bank-bank syariat. Menyalahi aturan mudharabah yang satu ini. Sehingga pada hakikatnya bukan mudharabah. Pada hakikatnya ialah akad pinjam meminjam, nasabah sebagai peminjam uang, kemudian pihak bank meminjamkan uang kepada pihak nasabah dengan bunga. Bunganya itu adalah prosentase keuntungan atau laba yang disepakati. Ketika antum hitung jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan bunga yang ditetapkan dalam bank konvensional. Sama seperti Anda pinjam 1 miliar dengan bunga 30% dari keuntungan yang ada tiap bulannya. Besar ya, akhi. Ketika antum modal 1 miliar, antum putar 1 bulan menghasilkan keuntungan 100 juta. Bank mendapatkan 30 juta di bulan tersebut. Bulannya kedua antum untung lebih besar lagi, dapat 200 juta, bank dapat 60 juta. Antum untung 1 miliar, mereka dapat 300 juta. Demikian seterusnya. Ketika diakumulasi selama setahun, besar sekali. Jauh lebih besar daripada bunga bank konvensional. Maka sistem mudharabah yang ada pada bank-bank syariah riba. Dikarenakan yang satu ini barakallahu fikum. Ini termasuk lembaga finansial yang ribawi. Sehingga sampai sekarang belum ada bank syariah, bank-bank syari. Semua bunuk bank-bank yang ada ribawiyah. Sebisa mungkin jangan ada transaksi dengan pihak bank kecuali dalam kondisi yang tak terelakkan atau enggak mungkin lagi kondisi yang darurat atau tak terelakkan. Barakallahu fikum. Juga terkait dengan lembaga finansial. Tayib, lembaga-lembaga yang nalangi dana ini biasa pada pembahasan jual beli. Di sana ada lembaga leasing, pihak ketiga yang menalangi dananya antum. Antum datang ke showroom, bukan ke bank ini, showroom. Tayib, ingin beli motor, antum nggak punya uang. Dari pihak dealer atau showroom menggunakan jasa leasing, panggil orang ketiga, disepakati harganya berapa, misalkan harga motor harga 17.500. Tayib, pihak ketiga menalangi antum, dia yang membayar kepada pihak dealer, pihak showroom 17.500, nanti antum bayar kepada pihak yang ketiga tadi, leasing tadi, 20 juta tempo setahun dua tahun. Sistem yang seperti ini barakallahu fikum jelas riba. Ini termasuk qardun jarra naf'an. Hakikatnya adalah antum pinjam 17.500 kepada pihak ketiga tadi, barakallahu fikum, dibayar 20 juta. Kenapa demikian? Dikarenakan akad tadi pihak ketiga bukan pemilik barang. Pemilik barang adalah dealer. Paham tuh? Baik malah yamlik. Barakallahu fikum. Sehingga akadnya hakikatnya adalah akad utang piutang yang mengandung unsur bunga. Barakallahu fikum. Adalah yajuz. Dipahami ya? Atau lembaga finansial terkait dengan properti atau beli rumah ditalangi oleh pihak ketiga, selesai rumahnya antum, lunas. Antum membayar pada pihak ketiga dengan tambahan nominal, dengan tempo. Ini hakikatnya adalah pinjam meminjam yang mengandung unsur bunga, yang mengandung unsur kemanfaatan, namanya riba qarad. Adalah ya juz. Sehingga yang sistem leasing yang ada sekarang ini riba. Model-model properti dengan model-model KPR sekarang ini riba. Itu kondisi yang ada pada mereka. Yang contoh yang manual, yang pribadi gitu, yang manual. Antum memerlukan sebuah barang. Ya Allah, anak antum ingin dibelikan baju haramain atau daffah atau rawah atau yang lainnya. Harganya lumayan ya, kan? Di toko itu harganya 300 ribu. Kamu gak punya uang. Antum mau pinjam kepada si fulan A. Anak saya mau minta dibelikan haramain. Di situ harganya 300 ribu. Anak mau pinjam sama antum boleh enggak? Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sudah. Antum ambil barang yang dimaksud. Tayyib. Antum ambil barang yang dimaksud. Antum bawa pulang. Nanti antum bayar sama saya tempo 350 tempo sebulan. Paham ya? Diambil, ini bayar ke toko tersebut. Riba. Riba, dikarenakan ini orang bukan pemilik haram yang tadi itu. Dipahami? Dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Hakikatnya adalah dia nalangi dana, minjemi dana dengan bunga 50 ribu tempo sebulan. Riba qarad. Dipahami? Lain halnya kalau yang ini datang ke situ beli jubah yang dimaksud 300 ribu, sudah. Kemudian diakad jualkan sama dia. Ini bukan pinjam, tak jual sama antum. Nih jual 350 tempo setahun. Enggak ada masalah. Itu namanya jual beli utang. Difahami insyaallah ya? Barakallahu fikum. Ini semua sungai Ivan penamaan saja. Kadang kamuflase, kadang rekayasa, kadang diutak-atik. Antum harus mengetahui hakikat sesungguhnya. Dengan mengetahui poin-poin yang disebutkan sebelumnya dari syurutul baik akan memudahkan bagi antum untuk menilai segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Tayyib. Apa hukumnya bayu taksir yang dijadikan kemarin, jual beli sistem kredit, jual beli sistem kredit. Baik. Sebelum dibahas bab ini perlu dipahami terlebih dahulu. Jual beli bisa kontan, bisa utang. Betul ya? Betul ya, kan? Saya beli barang pada antum tunai. Boleh? Boleh. Saya beli pada antum hutang. Tempo sekian. Boleh? Boleh. Ketika jual beli dengan model hutang ini diperbolehkan dibayar langsung ketika satu tempo, juga diperbolehkan diangsur. Ini barang saya beli dari antum 5 juta tempo sebulan, saya angsur 1 juta, 2 juta sampai selesai tempo habis 5 juta. Hukumnya boleh, tidak harus daf'atun wahidah sekali bayar. Bisa ala dafa'at, berangsur-angsur atau diangsur sampai sesuai dengan nominal yang dimaksud. Atau wabah. Yang menjadi pembahasan sekarang ini adalah sistem kredit dengan gambaran barang ini memiliki dua harga. Harga kontan, harga tunai sekian, anggap 10. Harga tempo, harga utang, tempo sebulan atau apa gitu, misalkan harganya 150. Naqdan bikadha, dainan bikadha. Tunai sekian harganya, utang sekian harganya, beda harga. Apa hukumnya ini? Apa hukumnya ini? Ada khilaf kecil di kalangan para ulama. Sebagian kecil ulama terdahulu, ini pendapat ulama sekarang, pendapat Syekh Al-Albani dan Syekh Mughfir bin Hadi rahimahumullahu taala, sistem seperti itu adalah riba. Tidak boleh. Baik, hukumnya adalah riba. Jumhur ulama, jumhur fuqaha menyatakan boleh dengan persyaratan. Paham ya? Dengan persyaratan. Syaratnya adalah yang pertama, sang pembeli menentukan akadnya, kontan atau hutang. Kalau dia langsung ambil barang, langsung pergi dengan tanpa kejelasan akad, enggak boleh. Harus jelas akadnya. Saya beli tunai, saya beli kontan, saya beli hutang, begitu. Jelas. Ada awalnya. Paham ya? Harus jelas itunya. Yang kedua ketentuannya adalah tidak boleh ada penambahan nominal. Tayib, ketika jatuh tempo sang pembeli belum bisa membayar barangnya. Ketika ada tempo ada nominal yang lebih, itu sisi ribanya. Sehingga tidak ada denda-denda karena terlambat mengangsur. Tidak ada penambahan-penambahan nominal ketika jatuh tempo belum bisa membayar. Ini utang. Barakallahu fikum. Ketika ada tempo, ketika ada denda dan segala macamnya, maka akadnya jadi berubah. Sama dengan riba dain. Riba pada utang piutang yang berutang piutang dengan bunga. Dengan sistem kredit yang sekarang berlangsung riba dengan kesepakatan semua para fuqaha, baik yang mengatakan hukum asalnya adalah riba atau yang membolehkan dengan persyaratan, sebab enggak sesuai dengan syarat yang disebutkan oleh para fuqaha barakallahu fikum. Sehingga jangan melakukannya. Adapun hadis, hadis naha An-Nabi SAW bay'ataini fi bay'ah. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arbah. Nabi kita Muhammad SAW melarang bay'atain, dua jual beli pada satu jual beli. Hadis ini barakallahu fikum, ada ikhtilaf di kalangan para ulama dalam memaknakannya. Sebagian ulama memaknakan larangan hadis ini dengan sistem al-ainah, bay'ul 'ainah. Gambarannya adalah dirhamun bidirhamaini bainahuma tsaub. Itu kata Ibnu Abbas barakallahu fikum. Sama dengan pinjem satu dirham, bayar dua dirham, di tengah-tengahnya ada kamuflase pakaian. Gambaran realnya adalah ada seseorang yang datang kepada antum ingin pinjam uang 10 juta, ya sejuta, jangan terlalu banyak ya, sejuta. Antum mengatakan nggak ada uang, tapi saya punya barang. Ini HP saya, saya jual kepada kamu 1.200.000 tempo sebulan. Tapi nanti kamu jual ini HP kepada saya lagi, saya bayar tunai 1 juta. Paham enggak? Paham enggak ini? Mudah enggak? Saya jual kepada kamu HP ini utang, tempo. Harganya 1.200.000. Tapi kamu harus menjual HP ini kepada saya kembali. Harga 1 juta saya bayar tunai. Itu namanya bai'atun fi bai'ah. Bai'ul 'inah. Hakikatnya adalah saya meminjamkan kepada dia uang 1 juta tempo sebulan dibayar 1,2 juta. HP kamu flash aja ya, Pak. Nyatanya balik kepada saya lagi. HP-nya balik sama saya, uang sudah tak kasihkan sama dia, dia punya tabungan kepada saya 1,2 juta. Ini makna disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pengertian bai'ataini fi bai'ah. Ini yang dimaksudkan dalam larangan riwayat ini. Jadi enggak ada sangkut pautnya dengan jual beli taksir. Mayoritas fuqaha memaknakan riwayat ini dengan bai'u taksir. Kontan sekian, 10. Tempo sekian, 12. Tapi ada keterangan tambahan. Sang pembeli mengambil barang dengan tanpa ada kejelasan akad. Paham enggak? Langsung ambil, langsung dia pergi. Dengan tanpa kejelasan akad. Kata jumhur ulama, kalau sang pembeli memperjelas akadnya, saya beli dengan tempo sebulan harga 12. Dia pergi setelah itu. Diperbolehkan oleh jumhur ulama. Diperbolehkan oleh jumhur ulama. Ini nanti tadi saya katakan, jumhur membolehkan sistem tadi itu. Kredit, dua harga. Kontan, sekian. Tempo sekian dengan syarat. Sang pembeli harus jelas akadnya. Bukan termasuk larangan riwayat ini. Dan yang kedua, tidak boleh ada denda atau penambahan nominal. Barakallahu fikum. Nampaknya sudah berlalu dulu ya, ikhwan ya. Lemes capek, apa lemes ngantuk, apa lemes lapar, apa lemes jadi haram semua ini. Ya apa ini? Lanjut. Jangan dikira masih sedikit, masih banyak pembahasannya. Masih banyak, kita belum membahas masalah khiyar. Panjang, ada khiyar majlis, ada khiyar aib, ada khiyar syarat, ada khiyar hubun, ada khiyar macam-macam. Kita belum membahas tentang permasalahan al-ikhtilaf bainal mutabayyi'ain. Ketika ada ikhtilaf antara penjual dan pembeli. Panjang pembahasannya ya, ikhwan. Waktunya tinggal sekarang ini, sorry tanya jawab. Kita juga belum bahas masalah adab. Adab-adab, etika-etika dalam berniaga. Ini enggak kalah pentingnya ya, Pak. Mau bahas yang mana nih? Dibahas adabnya aja, wis. Nyalanya panjang ya? Apa yang disampaikan insya Allah sudah lebih dari cukup bagi antum insya Allah taala sebagai pegangan pedoman untuk bisa mengevaluasi apa yang selama ini kita kerjakan. Dan bisa sedikit ekstra hati-hati ketika ada yang baru muncul dari akad-akad dan sistem-sistem yang ada. Barakallahu fikum. Tayyib, ada waktu sampai 1:30 maksimal ya. Kita sampaikan di sini terkait dengan adab tijarah atau adabul kasb. Adab-adab dalam mencari ma'isyah, adab-adab di dalam perniagaan secara khusus. Ini pun juga sangat banyak ya, ikhwan. Yang pertama ialah ikhwan fillah na'azakumullah ayyakunal kasbu halala. Usahanya, perniagaannya harus halal. Bersih dari perkara yang diharamkan, bersih dari mukhalafah syar'iyah, pelanggaran syariat. Ini semua bentuk ma'isyah kita, pedagang ataupun yang lainnya. Harus halal. Mencari usaha yang halal itu pekerjaannya orang-orang besar, para pembesar, para pahlawan ya, Amrul Abtal. Karena dia enggak mau yang haram, enggak mau yang syubhat, yang halal saja. Itu luar biasa. Perlu perjuangan. Perlu pengorbanan. Perlu penderitaan, terutama zaman sekarang ini. Pilih syubhat enggak, haram enggak, halal. Hah. Enggak semudah yang terbayangkan. Barakallahu. Dia mengatakan haram aja susah apalagi yang halal. Gitu ya. Dia mengatakan banyak yang halal kalau Anda mau mencarinya. Ini yang pertama. Yang kedua, adabnya ialah niatnya bagus. Antakuna niyatuhu salihatan. Niat dia berniaga, niat dia mencari ma'isyah, niat yang salihah. Niat yang baik. Tayyib. Di antara bentuk-bentuk niatan-niatan yang baik, yang pertama ialah nafaqatun nafsi wal ahli wal iyal. Untuk menafkahi diri, menafkahi keluarga, menafkahi anak-anak. Melaksanakan tanggung jawab menafkahi mereka. Dengan ini, ma'isyah kamu nilainya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-istighna'u 'anil nas. Untuk hidup mandiri, merasa cukup, tidak perlu orang lain. Sehingga dia tidak meminta-minta kepada orang lain terkait dengan hajat pribadinya. Hidup mandiri. Al-istighna' 'anil nas. Ini luar biasa. Yang ketiga ialah barakallahu fikum, dia meniatkan harta benda yang dia dapatkan nanti dipergunakan untuk hal-hal yang syar'i. Dia pergunakan untuk, kalau sampai zakat ya, mengeluarkan zakatnya untuk infak, untuk sedekah fi sabilillah, untuk ibadah-ibadah maliyah, untuk haji, untuk umrah, untuk infak fi sabilillah, bangun masjid, bangun markis, mahat dan yang lain-lainnya, membantu sesama. Ini luar biasa. Niatnya bagus. Barakallahu fikum. Perkara mubah jelas. Tapi dia harus memiliki niatan yang luar biasa bagus, menggunakan harta bendanya untuk kepentingan investasi akhirat. Barakallahu fikum. Ini niat yang baik. Adab yang ketiga ialah at-tawakkul 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ala ikhtiyar. Dalam mencari ma'isyah, dalam berniaga secara khusus, dia diwajibkan untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, menyandarkan segala daya dan upayanya kepada Allah semata, disertai dengan ikhtiar, usaha yang maksimal semampu dia. Ini dikatakan oleh para ulama, poin-poin tadi merupakan barokah-barokah rezeki, pintu-pintu keberkahan rezeki. Barakallahu fikum. Tayyib, usahanya halal, niatnya baik, tawakal kepada Allah, memohon pertolongan, kemudahan-kemudahan dari Allah, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dan setiap langkah-langkah di dalam mencari ma'isyah, dalam berniaga, disertai dengan ikhtiar yang mubah yang dia sanggup. Itu namanya barakatul rizq dari sini. Barakah minallah ya akhi. Antum jangan mengandalkan daya kamu, upaya kamu. Kamu hanya mengerahkan yang kamu sanggup. Ya, ilmu-ilmu dagang yang mubah terapkan. Selebihnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bedanya seorang muslim dengan yang selain muslim. Bedanya muslim yang saleh dengan muslim yang hubud dunia. Barakallahu fikum. Sudah? Poin yang ke? Yang berapa ya? Poin yang keempat. Poin yang keempat ikhwan fillah jazakumullah berkaitan dengan at-ta'amul ma'al ghair, dengan orang lain, ialah as-samah fil bai'i wasyira. Banyak memberi kemudahan-kemudahan dalam membeli atau menjual, dalam jual beli. Disebutkan dalam hadis, Kata Rasulullah SAW, rahimallahu imra'an samhan idza ishtara, samhan idza ba'a, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seseorang yang samhan, penuh kemudahan, toleransi dalam membeli, dalam menjual, dalam memutuskan. Tentu dengan bingkai syariat. Barakallahu fikum. Di antara bentuk tasamuh ialah memberi kemudahan kepada sang pembeli, terutama ketika dia memang perlu barang itu dan dia enggak mampu. Jadi enggak murni komersil, ada unsur ihsan. Atau datang pada antum beli. Barakallahu fikum. Madu. Madunya yang ini madu ini mahal harganya ya, Kawan. Harganya mahal ya, Kawan. Ya mau mahal. Berapa akhi? Madu ini yang ukuran 1 kilo ini 3 juta. Madu 3 juta. Boleh enggak kalau saya tawar 2 juta? Oh. Afwan ya, akhi belum bisa, terlalu jauh jomplangnya itu. 2,5 wis. Wah, belum bisa ya. Antum kulaannya 2,75. Antum jual 3 juta, lumayanlah. Untung orang atas saya tahu ya, 250.000. Tawar sampai 2,8 ya, Aki. Susah ya. Yalah 2,9. Kayaknya antum ngebet banget sama yang ini ya. Kan banyak madu-madu yang lain. Madu-madu yang harga 1 kilo, 1 botol paling 100.000, kan banyak ya. 150 kan banyak kan. Rezin itu ya, Kawan. Yang lokal gitu kan. Afwan, bukannya saya enggak mau yang ini. Saya beli madu yang ini karena sebuah kepentingan. Ini obat. Saya lagi cari obat madu. Ini madunya. Afwan, antum punya uang berapa? Uang saya cuma 2,9 mentok. Yang 100.000 untuk transportasi balik ke rumah. Hayr insyaallah. Ha, fadhol. Antum ambil sini. Bisa lumayan. Untungnya 150.000. Kan gitu ya. Berkurang, tapi ada unsur tasamuh. Ini pentingnya seperti ini. Ini adalah pintu-pintu barokahnya rezeki. Ada kalanya mungkin enggak ambil untung. Ada kalanya ngasih. Tergantung kondisinya masing-masing. Dipaham insyaallah ya. Ada samhan idza ba', samhan idza ishtara. Barakallahu fikum. Ada muhimun jiddan. Di antara bentuk tasamuh dalam jual beli ya ikhwan. Tayyib mengambil labanya itu tidak mencekik konsumen. Sebentar. Kalau ada yang bertanya, apakah diperbolehkan mengambil laba, mengambil keuntungan lebih dari 100% dari harga kulaan? Antum kulaannya 10, dijual 20, 21. Lebih dari 100%. Apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh. Antum baca di fatwa Lajnah Da'imah terkait dengan bab seperti ini. Disebutkan tidak ada batas minimal dan batas maksimal sebuah laba. Itu kembali pada kondisi barang, kondisi pasar. Antum diperbolehkan barakallahu fikum di sebuah tempat, di sebuah pasar harganya lebih murah, di pasar yang satunya lagi lebih mahal. Di sini antum ambil keuntungan 50%, yang sana 70%, yang sana 20%. Ada masalah. Cuma yang dinasihatkan oleh para ulama kita adalah tasamuh. Jangan terlalu mencekik konsumen. Makanya dikatakan fleksibel lah. Ketika ada hal-hal yang sifatnya perlu dibantu, dibantu. Mungkin di Solo antum kulaan barang itu harganya 10.000. Ya Allah 25.000. Kacamatanya itu loh, kacamata apa namanya ini? Bingkai kacamatanya ini. Ketika antum jual di kota besar, ini bisa seharga 350.000. Itu nyato, belum lensanya. Oh, urusan kacamata untungnya banyak. Itu mungkin. Ya, di sana itu perkara yang wajar. Tapi ketika antum jual di pedesaan dan segala macam dengan harga segitu, yang menyekik orang yang kena penyakit mata itu. Berapa pak? 300.000 ngeluh deh. Waduh ya apa ini. Kok tak pikir harganya 30.000, 50.000. Hah? Punya uang berapa? 75.000 ini. Jangan mencekik. Silakan ambil laba, tetapi jangan sampai mempersulit kaum muslimin secara khusus. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan orang lain. Terkait dengan barakallahu fikum sesama pedagang, sesama pemain yang berniaga atau yang berladang alhamdulillah dengan masing-masing apa namanya skillnya itu, harus barakallahu fikum menetapi ketentuan-ketentuan, persyaratan yang umum yang berlaku di tengah-tengah mereka. Antum kalau membahas pembahasan masalah kaidah fiqhiyah di kalangan para usuliyin, itu ada sebuah kaidah besar terkait dengan para pedagang secara khusus. Di antara yang mereka sebutkan ialah asyurutu bainat tujari mu'tabarah. Persyaratan yang berlaku di kalangan para tajir, para pedagang, para penjual itu mu'tabar. Artinya selama dia perkara yang mubah atau syar'i, bukan yang melanggar syariat. Mereka biasanya komunitas pedagang apa gitu, ada semacam perjanjian di tengah-tengah mereka. Paham enggak, Evan? Ada komunitas apa gitu. Jual beli apa ya, Evan? Coba diem. Hah? Susu. Susu segar, ini es buah, yang ini herbal, yang ini madu. Tujar lah ya. Ada kesepakatan di antara mereka. Hah? Ngomong-ngomong ada paguyuban penjual susu segar se-Solo Raya gitu. Paguyuban. Harga standar sekian. Naik sedikit, kurang sedikit. Itu di tengah mereka disampaikan. Paham ya? Kamu penuhi. Itu mu'tabar. Ketika antum menyalahi aturannya, mereka akan memunculkan fitnah tengah-tengah mereka. Permusuhan tengah-tengah mereka. Kebencian, kedengkian tengah-tengah mereka. Antum yang salah. Masa kok boleh saya menaikkan harga usaha? Kan tidak ada masalah. Laba kan bebas. Tidak harus apa namanya, ditentukan. Ya, itu hukum asal. Tapi ketika antum terjun di sebuah perniagaan tertentu, dan itu ada komunitasnya, dan ada ketentuan yang disepakati oleh mereka, itu mu'tabar. Al-muslimuna ala syurutihim. Terutama terkait dengan para tujar. Apalagi kalau di sebuah apa namanya mall gitu ya, pasar besar, kios blok A, ini kiosnya batik KB, ya, kios blok B, ini busana muslim semua, kios blok ini, itu kan ada asosiasi para pedagang. Pada mereka ada aturan main, ada ketentuan, ada persyaratan, itu mu'tabar, selama bukan perkara melanggar syariat. Penuhi itu. Jadilah pedagang yang berakhlakul karimah, barakallahu fiik. Difahami insyaallah ya? Baik. Yang tidak kalah penting yang perlu disampaikan terkait dengan para pedagang ialah terutama yang muslimin menjaga ukhuwah di tengah-tengah para pedagang. Kedepankan ukhuwah Islamiyah. Barakallahu fiikum. Ini penting. Itu umum musliminnya demikian ukhuwah Islamiyah bainal muslimin. Bil khusus ketika ada sebuah komunitas, jaga ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah mereka semua. Di antara salafiyin dijaga ukhuwah Islamiyahnya secara khusus. Di sebuah pesantren, dari mulai pengajar, pengasuh, pengurus, santri, dijaga ukhuwahnya, muamalah yang bagus di tengah-tengah mereka. Pun juga di kalangan para petani, peladang, juga terkait dengan para pedagang. Jaga ukhuwahnya. Ukhuwah dikedepankan daripada semata-mata harta duniawi. Maka lakukan segala sesuatu yang bisa membuat suasana sejuk, tenang, enak, dagangan nyaman. Selebihnya rezeki minallah. Masing-masing dikasih rezeki oleh Allah Azza wa Jal. Yang ini laris, yang ini sedang laris, yang ini sedang laris. Sedang beda. Sedang laris, yang ini kurang laris. Difahami insyaAllah ya? dan jangan melakukan tindakan-tindakan barakallahu fikum yang merusak ukhuwah, yang memunculkan perselisihan, polemik, yang memunculkan permusuhan, kedengkian di antara mereka. Kedepankan ukhuwah. Ukhuwah itu lebih mahal ya, kawan, daripada ini semuanya. Mungkin ada yang tanya, tanya Ustaz, boleh enggak Ustaz perang harga? Kamu perang harga ya? Tahu enggak ini? Komunitas Haromain. Dulu Haromain, sekarang Haromain sudah dianggap biasa. Ada yang lebih tinggi lagi ya. Busana muslim. Boleh enggak perang harga di antara para penjual tadi Ustaz? Maksudnya gimana perang harga itu? Itu jual, dulu standarnya kan 250 ribu. Dia turunkan 240. Ya udah saya turunkan juga 235. Dia turunkan lagi 230. Tak turunkan juga 225. Itu kan namanya perang harga. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh dari sisi murni semata-mata perniagaan. Tidak ada hal yang melanggar syariat. Sah-sah saja Anda naik turunkan harga Anda. Sah-sah saja Anda beda harga dengan yang lain. Yang melarangnya meninjau dari sisi efek negatif yang muncul dari situ. Ketika muncul perang harga, akan muncul perang orangnya. Muncul perselisihan, permusuhan, kedengkian, muamalah menjadi rusak, putus hubungan, ila akhirih. Ini yang dikhawatirkan. Maka kalau sampai menuju ke arah sana, jangan. Tapi kalau tidak, enggak ada masalah. Biasa, ukhuwah terjaga, enggak ada masalah, muamalah bagus, normal aja. Dagang-dagang. Rezeki min Allah. Ada kalanya ini orang harga standar, bahkan naik sedikit. Laris. Yang ini harga diturunkan, gak laku. Rezeki min Allah ya, akhi. Kok bisa ya kan barangnya sama? Kata yang beli. Saya jadi curiga, Pak. Ini kan yang lain standarnya segini kok segitu, jangan-jangan KW. Jangan-jangan oplosan. Jangan-jangan palsu. Hah? Ini masing-masing konsumen. Ada rupa ada harga. Kalau makanan ada rasa ada. Kan gitu ya. Saya mending yang ini, Pak. Gitu. Mungkin aja rezeki Allah. Ada juga yang sebaliknya yang dimurahkan laris. Yang ini kurang. Ya mungkin aja rezeki Allah. Yang penting tidak sampai pada tingkat memunculkan permusuhan dan segala macam. Ini penting jidanya ya, Pak. Difahami insyaallah ya. Sehingga semua hal-hal yang memunculkan ini semua ditinggalkan. Ada yang tanya mungkin, apakah boleh Ustaz jual susu berdekatan? Saya di sini, dia di situ, jarak 20 meter sebelah sana. Yang itu sebelah sana. Ya Allah Ustaz, satu desa, satu kampung, mungkin sampai 5-10 orang yang jual susu. Gang sebelah sana, gang sebelah sana, gang sebelah sana, gang sebelah sana, gang tengah, gang situ. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Boleh. Tidak ada masalah. Lainnya kok beda segitu meternya? Bersebelahan. Dari ujung sampai ujung, 10 kios, semua penjual susu semuanya. Persis susuan katanya. Penjual susu semuanya. Hukumnya apa? Boleh, tidak ada masalah. Kan ada hadis, wala yabi ba'dukum ala bai ba'din, kamu jangan menjual yang dijual sama orang lain. Terjemahannya salah, maknanya salah. Yang disebutkan oleh para ulama dalam syaratnya adalah jangan engkau menjual sesuatu yang sedang diakad transaksi jual belikan oleh saudara kamu. Ada seorang penjual pembeli lagi transaksi, masih saat transaksi belum selesai, kamu masuk, entah penjualnya atau pembelinya. Dilarang, dikarenakan memunculkan permusuhan antara kalian. Tapi kalau menjual barang yang sama, itu diperbolehkan. Dari mulai zaman, semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Jaga adab, jaga ukhuwah. Dipahami? Semuanya rezik minallah. Sudah antum kasih yang terbaik untuk konsumennya antum. Susu kabeh. Antum bikin modifikasi. Susu jahe. Susu jahe telur. Susu jahe telur madu. Bisa kan? Susu aroma melon. Susu aroma strawberry. Campuri sirup. Kan tinggal pilih aja. Susu segar berkualitas. Gitu. Artinya langsung ambil dari perasan, langsung masak dengan cara yang benar, dijual. Dan berkualitas. Begitu. Harga silakan. Yang penting jaga ukhuwahnya. Barakallahu fikum. Di kalangan orang-orang awam di luar sana ya, ribut gara-gara susu itu tabu. Ya benar. Tabu. Kata tetangga yang lain, ribut. Kenapa ribut? Gara-gara susu. Itu sudah menjadi suasana yang tersela di tengah masyarakat. Nah ya, gara-gara susu ribut ini sampai padu, cekcok, adu mulut, berantem. Ini sampai ngerusak gerobaknya yang ini. Ada apa ini? Dipanggil oleh pihak kepolisian misalkan. Ada apa, Pak? Pak, Pak. Yang dewasa atau apa? Kayak anak kecil aja, apa? Wis, dodolan sing gini, Pak. Dah, damai. Memalukan. Gara-gara susu, rezeki bin Allah. Lebih memilukan dan memalukan lagi kalau ributnya salafiyin. Ahlus sunnah wal jamaah yang mengerti ilmu, yang belajar ilmu, yang biasa datang ke majalisul ilm, memalukan, memilukan. Gara-gara susu ukhuwahnya ribut. Hati-hati loh, kalau di kalangan para pemerhati sunnah itu lebih rawan. Awalnya gesekan bab susu. Awal gesekan bab, apa tadi? Es buah. Awalnya begitu. Karena gesekan, akhirnya yang penting bukan lo. Yang penting bukan ente. Bahaya itu sudah. Dia mau taklim, ada fulan, pergi dia. Nggak mau taklim. Kenapa? Ada fulan. Itu terjadi nyata ya. Ada fulan. Gitu. Ada sebuah fitnah terjadi. Dar begitu. Fulan di sini, saya sebelah sini. Udah, yang penting bukan ente. Akhirnya merawak pada perkara-perkara sifatnya manhajiyah. Yang ini yang dia enggak suka ini alal haq ma'asalafiyin, yang ini ma'al hizbiyin, yang labas, yang penting enggak sama ente. Rugi dia dunia akhirat. Mahakala. Sudah paham insyaallah ya? Jaga adab, jaga muamalah dan jaga ukhuwah, barakallahu fikum. Antum harus tahu rezeki minallah. Minallah. Serahkan kepada Allah ikhtiar yang bagus. Main bagus, main cantik, main yang indah, sudah Allah kasih rezeki. Barakah minallah, tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum. Ketika antum sebagai seorang karyawan, otomatis punya bos, kan gitu ya? Maka antum harus bisa menjaga adab-adab seorang karyawan. Semua ketentuan-ketentuan yang ada di perusahaan selama bekerja mubah atau syar'i, penuhi. Penuhi. Karyawan profesional, memiliki etos kerja yang sangat tinggi, disiplin, plus agamanya kelihatan, akhlaknya bagus, gitu. Barakallahu fikum. Yang jadi bos juga demikian, tunaikan haknya karyawan, jangan membalimi mereka. Karyawan jangan mengkhianati bosnya. Itu sebetulnya adab-adab yang disebutkan oleh para ulama, panjang mereka membahasnya, untuk supaya muamalah terjaga, ukhuwah terjaga, dagangan lanjut. Ma'isyah lanjut. Karena ma'isyah yang halal yang disebutkan dalam Islam tidak bertentangan dengan pembahasan ukhuwah Islamiyah. Ini diperintahkan, ini juga diperintahkan. Yang dianjurkan berukhuwah Islamiyah dengan dagangan yang bagus, dagang yang baik dengan muamalah yang bagus. Seharusnya salafiyin sebagai pihak yang terdepan dalam masalah yang seperti ini, barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Naam. Tapi ya harus banyak dikasih ujangan sih. Maka para satidah, para duat, para ikhwah-ikhwah yang memiliki ilmu, ketika memandang ada potensi-potensi kerusuhan, potensi gesekan, banyak ngasih ujangan-ujangan. Diingatkan, ya ikhwan, ukhwah, ya Allah, muamalah yang bagus. Jangan ribut gara-gara sebuah, jangan ribut gara-gara susu, jangan ribut gara-gara haramain, jangan ribut gara-gara koran suah. ila akhirih. Penting diperhatikan supaya mereka bisa menjaga semua tadi. Fenomena es buah di tempat saya lagi marak sekarang ini. Tidak ada tempat itu marak enggak? Marak ya, masya Allah. Baru tahun ini, belum genap setengah tahun. Sebelumnya tidak ada salafiyin di tempat kita yang jual es buah. Dulu pernah ada, tapi enggak laku. Ada satu ikhwan kita yang antum kenal orangnya insya Allah, berguru di sini. Enggak tahu di Solo apa Klaten, pokoknya wilayah sinilah, berguru di sini. Tahu es buah siapa gitu. Guru dia, Pak Sari, insyaAllah, zen. Bukalah dia di sana. Oh, booming. Wih, laris manis, semanis es buahnya itu. Tipikal orang di kecamatan saya, kecamatan Sidayu itu, murah, banyak, enak. Murah, banyak, enak. Terpenuhi pada esnya dia ini. Nah iya, dia takarannya itu, hampir 1 liter gedenya plastiknya itu 800 gram, 600 gram, 1 liter. Ada yang durian, ada yang sirsak, ada yang apa? Melon, ada yang alpukat, ada yang mangga. Lebih zennya lagi dikasih irisan-irisan buahnya itu. Asli, gula asli. Segini gedenya itu. Durian dia pasang harga cuma 10.000. Sama dengan alpukat. Kalau yang lainnya 8.000-7.000. Katanya orang Sidayu gratis. Kenapa? Karena yang lain yang jualan seperti itu enggak boleh segitu. Antum 5.000 sedikit. Enggak memuaskan. Yang ini puas, betul-betul durian. Ada kelepat-kelepat durian itu ada di situ. Melonnya itu ada di situ. Laris manis. Laris manis. Booming, masya Allah. Yang lain akhirnya ikut-ikutan. Nah, akhirnya es buah. Cek kok banyak banget es buah semuanya. Saya pikir satu orang itu memiliki banyak cabangnya gitu loh. Antum sini, dia mau menggait para ikhwan. Antum sini, sini. Lain Ustaz, ini sendiri. Wah bahaya ini. Ini sudah bahaya. Ini saya minta kepada yang ngurusi ikhwan di sana, kita kasih nama ikhwan mutazawijin, bukan santri bujang, ada musyrifnya. Tolong tanbih. Saya lagi enggak ada di sana, nanti kita tanbih ketika ketemu sama mereka. Tanbih. Ingat-ingat. Awas. Hati-hati ini. Tolong jaga ukhuwah, jaga muamalah yang bagus. Jangan ribut gara-gara es buah. Bagus, alhamdulillah sekarang masih stabil. Tidak ada goncangan-goncangan. Padahal tempat jualannya tidak terlalu jauh. Yang satu di depan Masjid Jami', satunya lagi di depan pasar, dekatnya Polsek. Itu jaraknya paling ya 50 meter, 100 meter. Yang itu laris, ini juga laris. Luar biasa. Karena kalau secara rasa ya lebih enak yang ini. Yang meguru ke Solo itu. Kalau saya jarang beli, sering dikasih. Ya saya nggak tahu, pernah tahu. Saat, silakan saat. Ini dari mana lagi ini? Oh ini es buah yang fulan. Masya Allah. Saat, silakan saat. Oh ini Hanur banyak ini. Promosi sama saya ini. Masya Allah. Sama-sama enaknya, yang enak yang dari Solo ini. Barakallah itu. Kasih tanbih. Dan yang paling penting itu karena di kalangan para ikhwan, ditanbih. Jangan lupa taklim. Sibuk sama es buah, waktunya taklim ngantuk, ya selonjor, ya tidur di majelis segala macamnya itu. Datang ke sini untuk belajar. Kalau kita memang untuk orang yang mau belajar, apa ini kalau di sana panas kayak gitu? Untuk belajar. Ke sini untuk taklim, belajar. Jangan sibuk jualan es, akhirnya belajar. Nah ini merambah ke sebagian pengurus. Nah iya, artinya ada pengurus kita yang jualan es buah. Jadi menggandeng para ikhwan, tapi mau gak mau dia ikut andil di kecamatan sebelah. Waduh, bahaya lagi sih ini. Ya gak apa-apa ya, gak ada masalah, cuman kita tanbih. Hati-hati, Antum posisinya sebagai pengajar dan pengurus, jangan sampai yang namanya KBM, kegiatan belajar mengajar pondok, kacau balau gara-gara es buahnya ente. Silakan, tapi tanggung jawab terus di bunda antum. Yang lain sudah lebih dahulu daripada antum mencari usaha, walaupun bukan es buah ya. Yang ini usaha ini, taklim tetap jalan, KBM pondok tetap lancar. Jangan ada fenomena es buah jadi kacau semua. Kalau yang ini masih ada gini-gininya ya kan. Saya langsung dapat laporan aja. Aduh kosong. Nah ini kumpulkan semuanya, kasih nasihat, nah, semangati lagi. Ya Allah, gitu. Ya harus begitu. Ya tugasnya ustadz ya begitu dia ya kan. Nah, supaya dikasih tahu jihad, kasih arahan supaya semuanya bagus. Dunia hasanah, muamalah hasanah, akhirah hasanah, kan gitu ya. Barakallahu fikum. Zain, ngoten nggih? Salafin terdepan dalam masalah seperti ini. Barakallahu fikum. Cukup insyaallah ya, ikhwan. Selebihnya nanti pada asar. Pertanyaan yang mau diajukan silakan. Enggak ada lagi pertanyaannya. Nanti insyaallah pada asar. Sekarang pada asar. Tengok. Allahu taala alam bisawab. Yang lebih memilukan lagi itu ributnya itu ustaz sama santrinya. Gara-gara usaha. Ustaz sama mutazabijin gara-gara usaha. Ini juga harus dihindarkan. Tentunya yang lebih banyak berjiwa besar dan mengalah ya ustaznya. Karena ustaznya yang lebih mengerti ilmu kan gitu ya. Allahul musta'an. Sebelumnya jual parfum, minyak wangi, botolan, set, laris, masya Allah. Tahu ada yang masuk, set, parfum semuanya. Aduh, wah ini terusnya saya ribut sampai santri ini. Ya, terusnya ngalah, ganti yang lain, main herbal. Herbal semuanya, waduh, tuh mana urusan ini. Ya sudah, tawakal Allah. Main sarung sirwal. Ada yang senyum ya Evan, ada yang senyum pokoknya. Main sarung sirwal gitu, sarung sirwal semuanya. Ayolah. Nah terus ustadz dapat bagian yang sebelah mana ini? Mulai merintis bagus diributi sama yang lainnya. Waduh repot urusannya ini. Sedikit apa namanya bertindak begitu ngeluh semuanya. Sat. Ya kenapa? Ya jangan segitu harganya Ustaz. Waduh, ya wis lah ngalah. Ustaznya berani apa namanya? Bahasanya itu. Bermanuver gitu loh. Yang ini modal pas-pasan, enggak berani bermanuver. Langsung gelung tikar. Ustaz, ya wis, terus maju. Ngalah lagi. Ya akhirnya mau tidak mau ya sudahlah. Wis, bukan tidak arah kamu, lempar keluar. Aman sudah. Nah yang mau ditiru apa nih orang ngerti. Ya akhirnya begitu. Kebanyakan para ustaz ya begitu. Lempar keluar. Nah, daripada dalam ribut sama santrinya, lempar keluar. Ala kulli hal dijaga semua tadi para ustaz. Wah, pertanyaannya macam-macam ya Pak. Jamnya yang enggak memungkinkan ya. Si. Saya pila-pila untuk dijawab nanti sore, ya. Kamu pegang ini. Harus disortir. Pegang dulu nanti sore ini. Insyaallah. Ya. Oke, Pak. Insyaallah ini. Tadi jawab, dah lewat. Kan, dah berapa itu? Jangan banyak-banyak loh. Bagus, banyaknya. Zen, masalah royalti bagus itu. Bas. Ada berapa itu? Saya banyak-banyak loh. Sudah dibahas. Masya Allah. Oh, ini kulit tanya tuh ya. Ewa, Zen, pakai pertanyaannya. Zen. Sudah banyak kan? Cukup ya? Cukup ya, Pak. Rezekinya yang di hari insya Allah. Wallahu a'lam bishawab, nanti akan disampaikan insya Allah pada asar nanti, jam 4 ya. Jam 4 atau setengah 5. Barakallahu fiik. Sementara cukup, naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu hafizakumullah ta'ala.